Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan. Qala rahimahullah, kita masih pada bab yang sebelumnya, bab tentang apa yang datang pada banyak sumpah. Qala rahimahullah, wa fis sahih عن إمران ابن حسين رضي الله عنه قال disebutkan dalam sahih, kalau disebutkan secara mutlak wafis sahih yusir ila ahadis sahihain, mengisyaratkan kepada sahibus sahihain, baik itu kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim, tidak kepada yang lainnya. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah zamanku, sebaik-baik umatnya Rasul adalah yang hidup pada masanya, pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wa akidatan wa amalan, imannya, akidahnya atau amalannya. Kenapa? Karena mereka dipimpin oleh sebaik-baik manusia, maka mereka adalah orang yang terbaik daripada pengikut dari yang lainnya. Barokahnya seorang muallim ini akan mempengaruhi barokah seorang talib. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu muridnya para sahabat dari kalangan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Di mana mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam di kala mayoritas manusia kafir. Beriman di suatu masa yang manusia menyelisihi kebanyakan adalah sesuatu yang berat. Menyelisihi manusia dari adat istiadat mereka adalah perkara yang sangat berat. Toi. Maka dikatakan badal Islamu ghariba. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Kenapa? Karena masyarakatnya pada waktu itu berbeda kebiasaannya dengan Islam, maka mulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba, nanti suatu saat pun akan kembali ke dalam keasingan. Ya, seseorang yang berpegang teguh dengan din, mereka harus menyelisihi kebanyakan manusia. Kama bada, sebagaimana awal ya kedatangan Islam. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah mereka, orang-orang yang mampu untuk menyelisihi mayoritas dari manusia yang di atas kebodohan mereka. Qala Imran, kata Imran ibn Husain, fala adri adzakara ba'da qarni marratain aw thalatha, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah zamannya tadi hanya dua generasi atau tiga. Summa inna ba'dakum qaumun, kemudian setelah kalian, kata Rasul, setelah para sahabat, tabi'ut tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, setelah kalian qaumun, ada sekelompok kaum, yashhadun, mereka bersaksi, wala yustashhadun, sementara mereka tidak diminta bersaksi dalam keadaan tidak diminta. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka memiliki sifat khianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yunziruna wa la yufun, mereka bernadar tetapi tidak menepatinya. Wa yadhharu fihi musiman, dan akan tampak di tengah-tengah mereka as-siman. Apa as-siman? Boros. Cinta berlapang-lapang dalam makan dan minum. Yang mana hal ini yadullu ala mahabbatihim lidunya, menunjukkan kepada kecintaan nanti manusia di akhir zaman dengan kehidupan dunia. Ini diantara daripada kenapa para sahabat dan generasi setelahnya dan setelahnya adalah sebaik-baik daripada umat, karena jullu ma'isyatihim lil akhirah. Ya, kebanyakan waktu yang mereka ambil itu untuk kehidupan akhirat, dan mereka sama sekali tidak mementingkan dunia. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud yang saya ingat, bahwasannya dunia ini hanyalah cobaan dan nikmat, dan tidaklah melainkan seseorang itu dua keadaan. Kalau enggak fakir pasti kaya. Dan aku tidak peduli aku diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan. Ini mereka yang menunjukkan pada bahwasannya himmah, tujuan yang utama yang mereka miliki adalah akhirat. Adapun dunia mereka taruh di belakang punggung. Tapi kalau zaman kita, akhir zaman, kenapa dikatakan sejelek-jelek generasi? Karena kecintaan mereka dengan dunia lebih daripada kecintaan mereka terhadap akhirat. Sebaliknya, akhirat ditaruh di belakang punggung mereka. Taib. Qala, syarah kalimat. Qarni al-qarnu ahlul ashrin. Ya, al-qarni, qarni itu al-qurun. Adalah penduduk sebuah masa. Generasi sebuah zaman. Mutaqaribatun asnanuhum, yang berdekatan usia-usia mereka. Jadi kehidupan mereka satu umur. Qila muddatuhu samanuna wa qila sittun. Dikatakan jarak tenggang waktunya adalah 80 atau 60. Wa qila mi'atun, dikatakan 100. Wa qila ghairu dzalik, dan diucapkan dikatakan selain daripada itu. Di zaman itu seperti ini, diantaranya 80 tahun, 60 tahun atau 100 tahun. Ya, seperti kita masih satu generasi, ya, generasi kita dan generasi yang sekarang kita hidup di dalamnya, anak-anak kita itu masih generasi kita. Kemudian cucu kita sudah berbeda. Cucu kita sudah bukan generasi kita, generasi setelah anak kita itu cucu. Nah, sehingga para sahabat yang masih kecil ketika mereka sudah mukallaf seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya, dikatakan apa? Sahabat. Ya, dikatakan sahabat. Nah, mereka dikatakan sahabat walaupun masih kecil. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathatan. Ma syakka fi Imran tahqiquhu fi hadits Ibnu Mas'ud ba'da qarnihi thalathan. Di sini Imran meriwayatkan sebuah hadis yang meragukan pendengarannya. Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah zamannya itu dua zaman, zaman sahabat dan zaman tabi'in saja, atau tiga tabi'ut tabi'in. Ma syakka fihi Imran, apa yang diragukan oleh Imran dari pernyataan hadis yang disebutkan, maka disebutkan dengan tegas dan jelas dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasannya ba'da qarnihi thalathan. Disebutkan dari hadis yang lain dari jalan Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan tiga zaman, zaman beliau, zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Baik. Dan hal ini pun menunjukkan bahwasannya terkadang hafalan satu dengan yang lainnya berbeda, pemahaman satu dengan yang lainnya berbeda. Baik. maka dikembalikan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yashhaduna wa la yastashhadun, mereka bersaksi sementara tidak diminta. Ayyuduna syahadah, mereka menunaikan sebuah persaksian, ya, sebuah persaksian, mereka mengucapkan sebuah persaksian. Qabla an tutlaba minhum, sebelum diminta dari mereka. Ya, enggak diminta bersaksi, bersaksi. Ya. Ini adalah sebuah naam celah pada suatu keadaan dan sebuah kebaikan pada keadaan yang lain. Nanti akan disebutkan, atau tidak tahu di sini disebutkan atau tidak, bahwasanya seseorang yang dikala itu dia memiliki sebuah pengetahuan dan tidak diketahui selainnya, sementara yang tahu hanya dia, dan pada saat dibutuhkan maka baginya untuk bersaksi, baginya untuk bersaksi walaupun tidak diminta. Ya, baginya bersaksi untuk walaupun tidak diminta. Ini keadaan yang menuntut seorang yang tahu harus bersaksi. Jadi ketika dalam sebuah masalah, taib sahibul haq tidak tahu siapa yang harus membenarkan ucapannya, maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya kebenaran dengannya, maka dia harus bersaksi walaupun tidak diminta. Tapi pada keadaan yang lain, itu adalah hal keburukan kalau seandainya banyak saksi, ya, dan seseorang yang bermasalah tidak butuh saksi, kemudian dia bersaksi tanpa permintaan, maka di sini adalah suatu celah. Kenapa hal ini dikatakan sebagai celah? Kata beliau, listighfafihim bi amri syahadah, karena mereka meringankan masalah persaksian. Wa adamu taharrihim as-sidqa, dan mereka tidak berhati-hati dari sebuah kejujuran. Ini bersaksi. Nanti akan dijelaskan mudah-mudahan di sini. Qala wala yufun, mereka tidak menunaikan nazar. Ai la yu'duna ma wajaba 'alaihim fin nazar, mereka tidak menunaikan apa yang wajib atas mereka dari nazar mereka. Nazar untuk melakukan sesuatu mereka tidak penuhi. Ya, nazar untuk melakukan sesuatu hal dari ibadah mereka tidak memenuhinya. Ini menunjukkan terkadang sumpah-sumpah yang keluar dari mulut-mulut manusia, lisan-lisan manusia, itu sekedar untuk apa namanya, tarbis, sekedar untuk penyamaran agar supaya dipercaya ucapannya, sehingga dibutuhkan sumpah, dibutuhkan nazar. Ya, toh berbeda kalau bersumpah dalam rangka meyakinkan kebenaran yang ada. Toh wayat harufihi musiman, dan tampak di tengah-tengah mereka asiman. Apa itu asiman? Yuhibbuna tawassu' fil ma'akili wal masyarib, cinta untuk berluas-luas dalam makan dan minum. Ya, asalnya mubah. Ya, asalnya mubah. Tetapi kalau seandainya kebatas, maka hari ini menjadi suatu celah. Ya, berluas-luas dalam perkara ini. Wahi asbabus siman, dan hal ini adalah sebab kegemukan, lemak siman. Wadzalika liraqbatihim fid dunya, karena hal itu adalah karena memang kecintaan mereka dengan dunia. Wa ghaflatihim anil akhirah, dan lalainya mereka dengan akhirat. Baik. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah, daripada sebab-sebab matinya hati seorang hamba itu kalau sudah banyak makan, banyak minum, banyak tertawa, banyak tidur, ya, kalau sesekali tidak masalah, sesekali ingin makan yang enak, yang kenyang, tidak masalah. Tapi kalau setiap hari yang dipikirkan hanya bagaimana besok makan, apa enaknya, bagaimana besok minum, apa yang menjadi hobinya, ya, sehingga sesuatu ini menjadi hal utama. Ya, berbeda kalau seseorang apa ala kadarnya, ada yang enak dimakan, yang ada juga dimakan. Thayyib, tetapi kalau setiap hari yang dia pikirkan hanya sekedar bagaimana makan enak, bagaimana minum enak. Nah, maka di sini yang masuk padanya sebuah larangan. Karena menunjukkan kecintaan seseorang terhadap dunia. Thayyib. Qala syarhul ijmali, makna secara global hadis ini, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Rasul mengabarkan di dalam hadis ini, anna khaira hadhihi al-ummati qarnuhu. Sesungguhnya sebaik-baik generasi dari umat ini adalah zamannya, masanya. Masa yang di sana benar-benar diuji keimanan seseorang. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan lau anna ya ashabin lau anna hadukum anfaqa mithla uhudin ma balagha mudda ya ahadihim. Kalau seandainya kalian pada zaman ini berinfak satu gunung Uhud daripada emas, tidak bisa mengimbangi ya satu mudnya, satu genggamnya dari apa yang diinfakkan oleh sahabat ketika itu. Wal qurunus tsalatsah, dan masa yang tiga, allazi ba'dahu, yang setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa dzalika li tarawatil islami wa nadharatihi. Hal itu karena tingginya Islam, mulianya Islam dan selamatnya Islam, min dusil mulhidin, dari penyusup-penyusup dari kalangan mulhidin, orang-orang musyrik, munafik, wazzanadiqah, orang-orang munafik. Thumma yakillu al-khairu fi hadhihi al-ummah, kemudian semakin ya qalil, semakin minim kebaikan pada umat ini. Wa yantashiru syarr qarnan ba'da qarnin, dan semakin menyebar kejelekan tahun demi tahun. Sehingga Anas mengatakan innama sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidaklah datang sebuah zaman melainkan yang setelahnya jelek dari yang sebelumnya. Fayadhharu unasun yabtadiruna syahadah. Di antara daripada kejelekan-kejelekan zaman, yaitu sifat-sifat manusia, bisa diketahui dengannya. Apa? Manusia menampakkan berlomba-lomba untuk syahadah, mempersaksikan. Dengan sebuah persaksian, qabla antutlaba minhum, sebelum diminta dari mereka. Ya, kapan hal ini dianggap sebuah kejelekan? Kalau seandainya memang orang yang bermasalah tidak butuh saksi, tidak memerlukan persaksian. Tetapi kalau sebuah keadaan menuntut sebuah persaksian, dan tidak diketahui seseorang yang memiliki persaksian kecuali ya tersembunyi, maka orang yang memiliki boleh untuk menampakkan dalam rangka untuk memberikan hak pada pemiliknya. Ini dua keadaan. Wa yakhununa min man ista'manahum, dan mereka khianat terhadap orang yang memberikan amanah kepada mereka. Ini amanah yang sangat berat. Amanah ini sangat berat. Jangan kita sekali-kali minta amanah. Ya, jangan sekali-kali kita minta amanah. Wa la yufuna idza nadharu, mereka tidak menunaikan, tidak memenuhi apabila bernazar. Wayukduna ala dunia, dan mereka menyambut dunia. Wazukhrufiha, dan gemerlapnya dunia. Wasyahwatiha, dan syahwat dunia. Hatta yadhara fihi musiman, ya, sampai tampak di tengah-tengah mereka asiman tadi, apa? Banyak makan dan minum, berlapang-lapang, sehingga dijadikan sebagai sebuah tujuan. Al-fara'idu, yang pertama, tafdhilul qurun al-arba'ah al-ula. Ya, tafdhil. Mengutamakan, pengutamaan zaman empat yang pertama. Berarti zamannya siapa? Rasul, sahabat. Zamannya Rasul ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya. Wa man ittaba'um bi ihsanin ila yaumiddin, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Zamannya para imam, para salaf. Yang kedua tahrimul khianah, haram hukumnya khianat walaupun untuk membalas. Ya, walaupun untuk membalas. Pada dasarnya membalas dengan yang setimpal ini boleh, tetapi kalau khianat maka tidak boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi, barang siapa yang berbuat jelek pada kalian maka balas sesuai dengan perbuatannya. Nah, tetapi kalau khianat maka tidak boleh kita membalasnya dengan khianat. Wala takhunu man khana, jangan kalian berbuat khianat pada orang yang mengkhianatimu. Ya, jangan engkau berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Ini dalam artian engkau balas khianat dengan khianat yang serupa, tidak boleh. Yang ketiga, wujubul wafa'i bin nadhar, wajib hukumnya menunaikan nadhar, wajib. Ya, kalau nadhar hukumnya makruh, tapi kalau menghinya hukumnya wajib nadhar. Kalau tidak maka harus bayar kafarah sebagaimana sumpah. Dan yang keempat, tahrimul istighali bidunya wa maladzatiha anil akhirah, haram hukumnya menyibukkan diri dengan dunia dan kelatatannya yang dari akhirat, sampai menyibukkan dari akhiratnya. Ya, kapan diharamkan seseorang mencari dunia? Kalau seandainya dunia tadi sampai membelokkan ya, arah dari akhiratnya. Kalau sekedar untuk na'am memenuhi, bahkan dunianya dijadikan sebagai penguat dalam ibadah, maka na'am ahsan. Taib. Munasabatul hadith lil bab haitsu dalla al hadith 'ala tahrimi 'adamil wafa'i bin nadhar. Hadis ini menunjukkan taib tentang haramnya seseorang tidak menunaikan nadarnya. Nadar termasuk sumpah. Adapun munasabatul hadis bil bab, cocoknya antara hadis dengan bab dari sisi mana? Haitsu dalla al hadis 'ala tahrimi 'adamil wafa'i bin nadar li'anna dhalika istighfafun billah. Ya, haramnya tidak menepati nadar karena hal itu termasuk istighfaf. Ya, menganggap enteng terhadap Allah, terhadap nadar dengan Allah. Wa tanaqqusun li'azamatihi, dan mengurangi keagungan Allah, menganggap ringan, enteng. Wa dzalika munafin litauhid, dan itu adalah menghilangkan daripada ketauhidan itu sendiri. Ya, kalau sudah banyak sumpah seakan-akan menganggap remeh dan ringan siapa Allah. Nah, ini mengurangi ketauhidan seseorang. Kenapa? Karena tidaklah seseorang yang muwahhid melainkan dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi an Ibnu Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dan di dalamnya masalah ini atau wa fihi dalam hal ini disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma yaji qaumun tasbiqu shahadatuhu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu shahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kemudian akan datang suatu kaum yang mendahului persaksian salah seorang dari mereka terhadap sumpahnya, dan sumpahnya terhadap persaksiannya. Baik, mana syarhul kalimat tasbiqu syahadatu ahadihim, mendahuluinya persaksian salah seorang mereka terhadap sumpahnya, sumpahnya terhadap persaksiannya. Isyaratu ila sur'ati fi syahadati wal yamin, isyarat kepada bersegeranya mereka dalam bersaksi dan bersumpah. Dikit-dikit Allah, ya dikit-dikit saya bersaksi, ya dikit-dikit sumpah. Wa dzalika istighfafun minhu billah. Kenapa hal tersebut terjadi? Ada seseorang yang mudah bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersaksi dengan sumpah. Ya, hal tersebut menunjukkan tentang bahwasannya dirinya tidak memiliki rasa pengagungan terhadap Allah, dan bahkan sebaliknya meremehkan ya terhadap Allah, keagungan Allah. Wastahtara bimakanati syahadati wal yamin, dan menganggap gampang ya masalah syahadat dan masalah sumpah. Ya, tidak diagungkan lagi masalah sumpah. Qala syarh ijmali yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna khaira hadhihi al-ummati wa afdaluha hum ulaikal qurunul arba'atul ula haulail qurunul arba'atul ula wa anna baba syarri yanfatihu ba'dahum wa qad waqa'a katsirun mimma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam faka fakatharal ilhad wazindaqah wa ghalaba amru dunya wattaba'a an-nasu al-hawa wastakhaffu bi'amrillahi fasahula 'alaihim amrul yamini wash-shahadati fatasara'u ilaiha qabla an yutlaba minhum. Dalam hadis ini kata beliau mengabarkan Nabi bahwa saya sebaik-baik umat dan yang paling utama dari mereka adalah zaman yang empat dan pintu kejelekan akan dibuka setelah mereka. Dan telah terjadi kebanyakan dari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, banyaknya ilhad, ya, penyelewengan, kecondongan dengan naam, kemaksiatan, dosa, kafir, wazana, wazindiqah, ya, kemunafikan, dan perkara dunia mengalahkan. Manusia mengikuti hawa nafsu, mereka meremehkan urusan Allah, dan mereka bermudah-mudah dalam bersumpah dan bersaksi. Dan bahkan mereka bersegera untuk hal tersebut sebelum diminta dari mereka. Gak diminta sumpah-sumpah, gak diminta bersaksi-saksi. Taib. Ya memang ya jauhnya kita dari para ulama, ya. Yang jelas jauhnya kita dari ahlul ilmi. Kita gak ada bimbingan dari mereka, ya, yang rabbaniyun, ya, para ulama yang benar-benar mereka berilmu dan beramal, ya. Jauhnya kita dari masa-masa mereka, sehingga seseorang berinisiatif sendiri-sendiri, merasa memiliki ilmu dan berinisiatif sendiri-sendiri, sehingga banyaknya amalan-amalan yang tidak didasari dengan ilmu, sehingga semakin menjauhkan mereka dari taib agamanya tentunya. Al-fawaidu, yang pertama, bayanu tafdhilil qurunil arba'atil ula ala ghairiha, penjelasan keutamaan masa-masa generasi awal, empat generasi dari yang lainnya. Yang kedua, fihi mu'jizatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'at akhbara. Di dalam hadis ini termasuk daripada tanda kenubuahannya Nabi, tanda mukjizatnya Nabi, bahwasanya beliau diberikan perkara-perkara gaib yang akan terjadi setelah masa beliau dan pasti terjadi. Cukuplah seperti ini sebagai ya penguat terhadap apa yang beliau akukan pada dirinya, bahwasanya beliau adalah Rasul. Ya, akan terjadi sebagaimana apa yang beliau kabarkan. Dan ini diantara hadisnya. Yang ketiga, tahrimu tasaru' at-tasaru'u at-tasaru'i fi syahadati qabla talabiha. Haram bersegera terburu-buru dalam syahadah, persaksian, sebelum diminta. Ini menunjukkan seseorang itu hendaklah senantiasa ta'ani, ya, seseorang itu berusaha untuk ta'ani dalam setiap masalah. Baik. Tidak tergesa-gesa memutuskan dan tidak tergesa-gesa hukumi, tapi dipelajari dengan benar sehingga ketika dia menghukumi maka tidak ada apa rasa penyesalan. Tidak ada rasa penyesalan ketika sudah berhukum. Tetapi kalau dia terburu-buru, terkadang apa, dia memutuskan suatu hukum sementara apa yang lainnya lebih baik, atau tersembunyikan kebaikan dari hukum yang dia telah tetapkan tadi, sehingga apa, terkesan terkadang seseorang itu apa menyesal. Adapun penyesalan setelah terjadinya sesuatu maka tidak akan ada gunanya. Baik. Yang keempat, tahrimul halif biduni istihlaf. Haram hukumnya bersumpah tanpa diminta. Ya, haram hukumnya bersumpah tanpa diminta. Enggak ada yang diminta kok bersumpah. Ya, seakan-akan dia meragukan sendiri ucapannya. Ya, seakan-akan dia meragukan sendiri ucapannya. Beda kalau kita diminta sumpah, ya tolong engkau bersumpah, kita sumpah wallah. Ya, tapi kalau enggak diminta dia wallah wallah wallah, ya seakan-akan di sini enggak percaya. Ya, dengan dirinya sendiri. Munasabatul haditsil bab haitsu dal haditsu ala tahrimil musara'ati fil halif. Hadis menunjukkan haram bersegera terburu-buru dalam sumpah. Munasabatul hadits li tauhid haitsu haram al hadits al musara'ah al-musara'ata fil halifi li'anna dhalika istighfafun billahi wa tanakkusun li'azamati wa dhalika fil tauhid sedangkan nazar tadi. Baik. Wa qala Ibrahim an-Nakhai kanu yadribunana 'ala asy-syahadah wal 'ahda wa nahnu sigar. Dulu kami mempermisalkan kepada kita ya pada sebuah persaksian dan perjanjian sementara kami masih kecil. Maksudnya apa? Jadi mereka mengajarkan untuk mengagungkan persaksian dan perjanjian semenjak masih ya mereka kecil. Ya, semenjak pada masa usia ya kekanak-kanakan mereka. Munasabatul athari tibab, cocoknya antara athar, kisah, ucapan salaf terhadap babnya apa? Haitsu dalal athar ala anna ba'd as-salaf, menunjukkan bahwasanya sebagian para salaf kita yamna'una auladahum, melarang anak-anak mereka min i'tiyadi iltizamin ahad, ya, melarang anak-anak mereka untuk membiasakan ya mengadakan sebuah perjanjian. Ya. Jangan diajarkan kepada anak-anak itu untuk banyak berjanji. Ya, dibiasakan mereka untuk banyak berjanji. Kadang itu kalau sudah banyak melakukan sesuatu akan gampang meninggalkan. Ya, seorang itu kalau sudah banyak melakukan sesuatu akan gampang meremehkan dan meninggalkan. Beda kalau ya dia apa namanya sebentar, maka akan diagungkan perkara tadi. Khawatir. Jadi kalau orang terbiasa dengan maksiat maka gampang bermaksiat. Sebagian sebaliknya kalau dia banyak taat maka akan gampang taat. Maka ajarkan ketaatan maka akan mudah bagi mereka besarnya untuk berbuat taat. Mereka melarang anak-anak mereka untuk membiasakan berpegang dengan sebuah janji hatta la yata'arraduna linnaqsihi, sampai mereka tidak terjatuh kepada pengingkaran. Fa ya'thamu bidzali, kemudian mereka terjatuh dalam sebuah dosa dengan pengingkarannya tadi. Kadang janji ini kalau sudah banyak janji bisa lupa, kemudian bisa banyak hal. Baik. Ini dibiasakan oleh mereka untuk tidak membiasakan untuk berjanji atau bersaksi. Syahadah. Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya babun maja'a fid dimmatillahi wa dimmati nabiyhi, apa yang datang pada dimmah Allah dan dimmah nabinya. Wa qaulullahi ta'ala wa aufu bi ahdillah, dan penuhilah oleh kalian ya janji Allah. Idza ahadtum, apabila kalian telah berjanji. Wa la tanqudul aiman, jangan kalian putuskan sumpah. Ba'da taukidiha, setelah dikuatkan. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sementara kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai penanggung jawab. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sungguhnya Allah tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menjadikan Allah sebagai jaminannya, demi Allah ini jaminan. Ya, jangan kalian apa ingkari tetapi penuhi kalau kalian sudah menjadikan Allah sebagai tanggung jawab terhadap sumpah-sumpah kalian. Syarhul kalimat wa aufu bi ahdillahi ay yajibul wafa fi kulli ahdin yaqau minal insan. Ya, penuhilah janji Allah terhadap Allah, yaitu memenuhi janji pada setiap perjanjian yang sudah terjadi pada manusia. Kalau sudah berjanji maka penuhi, kecuali memang di sana ada perkara yang lebih afdol untuk kita mengingkari janji tadi, maka boleh berpindah dan minta na'am maaf kepada manusia yang telah kita janjikan kepadanya. Tidak apa-apa mengingkari janji dan meminta maaf. Taib. Walatan kudul aimana ba'da taukidiha ay la tahnasu fil aiman, jangan engkau ingkari sumpahmu. Ba'da taqlidiha, setelah benar-benar, setelah engkau serius dan setelah engkau menanamkan sebuah kekuatan kepercayaan. Wa kullu ma kana al-yaminu akidun kana al-ithmu fi naqdhihi aghlad. Ya, selama janji ini lebih kuat maka mengingkarinya semakin apa namanya lebih dosanya. Dan biasanya kalau orang sudah biasa berjanji dan mengingkari, nanti apa hasilnya? Dia tidak akan dipercaya oleh manusia. tidak akan dipercaya oleh manusia. Kafilan e rokiba, rokiba dalam artian kafil, rokiba sama. Ya, penanggung jawab. Kalian jadikan Allah sebagai jaminan. Syarhul ijmali ya'murullahu al-muslimina bil wafa'i bil ahdi idza hum a'tau ahadan ahdahum li'anna naqdal ahdi khassatun wanhidarun la yattafiqu ma'ruhil islamiyah lil muslimin. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memenuhi janji, memenuhi ikatan, kesepakatan apabila mereka telah memberikan kepada salah seorang, ya, kesepakatan mereka, janji mereka, karena ini, karena memutus sebuah ikatan perjanjian, tidak memenuhinya, termasuk salah satu perkara yang buruk dan juga perkara yang jelek, karena tidak mencocoki terhadap ruh Islam seorang muslimin. Thumma akad akada dzalika binahyihim an naqdihi khosatan idza kana mu'akkidan. Kemudian lebih dikuatkan dengan larangan apabila mereka menggagalkan, ya, tidak memenuhi terkhusus sebuah janji yang sudah dikuatkan dengan sumpah, jadi kuatkan dengan berbagai macam bayyinah, bukti-bukti. Wa akhbaru annahum qad ja'aluhu subhanahu kafila, dan bahkan mengabarkan Allah bahwasanya mereka telah menjadikan Allah sebagai na'am kafil, sebagai jaminannya, alaihim atas mereka, bi'ata'ihim ahdahu, dengan memberikan apa namanya perjanjian mereka kepadanya, memberikan perjanjian Allah, ya, bahwasanya Allah yang memegang atas mereka. Wa annahu alimun bi'af'alihim, dan Allah mengabarkan maha tahu dengan apa yang mereka berbuat. Wa sayujazihim ala dzalika in khairan fa khair wa in syarran fa syarr, dan akan membalas mereka kalau baik maka baik, kalau jelek maka jelek pula balasan yang akan dia dapatkan. Al fawaid, yang pertama wujubul wafa bil ahd, wajib untuk memenuhi janji. Yang kedua tahrimul hanati fil yamin, hukumnya haram untuk mengingkari sebuah sumpah, ya, kalau tidak ada udzur. Ligairi maslahatin, kalau tidak ada maslahatnya hukumnya haram mengingkari, tidak ada kabar. Wa kullama kana al-yaminu akidun kana tahrimu aghlab, semakin sumpah itu kuat maka keharamannya juga semakin besar. Yang ketiga syumulu ilmi lahi likulli syai', mencangkupnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Taib, ini bab yang berikutnya tentang menjaga, ya, perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya dan atas nama nabinya, perjanjian ya wallahi atas Allah wa ila akhirih, kecuali sesuatu yang menuntut, maka apa, dia membayar kafarah, maka dia membayar apa, kafarah. Jadi kalau seorang bersumpah kemudian mengingkarinya, maslahat yang lebih besar, maka ingkari sumpahmu dan kau berpindah kepada maslahat yang besar tadi, sebagaimana dalam hadis man ra'a, ya, man halafa ala yaminin tsumma ra'at qalillahi minha falyati taqwa, barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat dengan mengingkarinya lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah, maka ingkari janjinya dan membayar kafarah. Baik, misalkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, kemaslahatan berbagai macam kemaslahatan manusia, maka silakan untuk diingkari sumpahnya, nah, karena kemaslahatan tadi. Tapi kalau tidak, dia berpindah kepada yang lebih jelek daripada itu, maka hukumnya haram. Baik. Cukup. Dari sisi keadaan, dari sisi keimanan, dari sisi keyakinan, dari sisi kefakiran, jadi banyak sisi pada zamannya ketika itu. Ketika mereka, jangankan berinfak, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, mereka harus menanggung berbagai macam, ya, apa namanya, tuntutan, diboikot, apalagi sampai mengeluarkan harta dalam rangka untuk membela Islam. Seperti itu. Dari sisi yang lain, dikala itu mereka sangat fakir, ya, ketika diboikot oleh Rasul, diboikot oleh kaum musyrikin, mereka tidak memiliki apa-apa, jangankan harta. Baik. Jangankan harta. Kemudian dari sisi keimanan mereka, dari sisi keimanan mereka, sholat mereka, gampangnya sholat mereka atau ibadah yang mereka kerjakan dibandingkan ibadah kita, jauh. Ya, jauh sekali. Baik. Jadi berbanyak sisi. Ini juga yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa moodnya mereka lebih ya utama dari satu gunungnya emas yang di ya, ibaratnya diinfakkan oleh zaman kita sekarang ini. Tidak bisa menyamai pahalanya. Kenapa? Karena keadaan ketika itu yang benar-benar teramat sangat. Ya, kalau sekarang semakin diluaskan harta benda, ya, sehingga seseorang untuk berinfak sebesar itu untuk sebagian kita mudah. Tetapi dikala itu sungguh sangat, ketika belum dibukakan berbagai macam ya ghanimah-ghanimah. Kemudian daripada yang anak fahami dari penjelasan para ulama dengan dari berbagai macam sisi keimanan, keadaan mereka ketika itu. Wallahu ta'ala alamus.